kejam-kejam, betapa kejam, membuat aku lama menanti. Janji-janji, mengapa janji, kalau tiada engkau tepati. Kurasa engkau pun tahu, betapa jemu menanti. Manisku, sayangku, oh manisku.